boleh sini, boleh. Ayo mulai mas, sudah? Gak apa-apa anak-anak biarin, yang penting ibu bapaknya gak usah teriak. Malam ini gak apa-apa. Udah mulai? Hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akbar alladhi ja'ala kulla syai'in biqadratihi akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku sekalian, alhamdulillah malam ini kita telah sampai di malam hari baru, di bulan baru, di tahun yang sama, yaitu 1 Syawal 1442 Hijrah. Bersyukur kepada Allah telah tuntas Ramadan kita. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddah, kalau sudah selesai sempurna bilangan puasanya, walitukabbirullah, maka sunnahnya memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan kebahagiaan kita. Maka malam hari ini mari kita bersama-sama bertakbir, dan juga kita menyapa juga saudara-saudari kita ini se-Indonesia, juga yang di luar negeri. Mudah-mudahan sebagian sudah berbuka, tentunya masih ada yang puasa ini, karena sebagian dari belahan dunia kita belum masuk ke waktu maghrib. Ya, mudah-mudahan kita bertakbir dari sini, teman-teman juga semakin semangat untuk menutup puasanya. Saya akan bimbing sejenak. Di sini nanti ada bapak-bapak bisa ikut, ibu-ibu. Kemudian nanti anak-anak boleh gabung. Anak-anak sini saja, sini, sini sama Ustaz sini. Depan sini, sini, sini, semua sini. Ya, Amin sini, siapa lagi? Ayo sini Faiz, Faiz, sini lagi. Ibunya di belakang aja udah situ. Mana? Aisyah, sini. Iya, ambil sini. Aisyah sini, Aisyah, sini sama Ustaz. Sini Ustaz. Sini Ustaz, sini. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti satu-satu ya. Yubi, Taki, semua ya. Sini ya sama Faiz ya. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله ikut takbir juga ya, kita berikan kesempatan, silakan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah

لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Allahu Akbar walillahil hamd أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولل الحمد لله رب العالمين. Dan terasa kita buka Gema Takbir di malam hari ini, kurang lebih setengah jam kita bertakbir untuk menunjukkan kebahagiaan kita sedang menunaikan ibadah siam, sekaligus juga komitmen dan permohonan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dengan takbir ini dikuatkan, dijaga oleh Allah untuk bisa meneruskan ibadah Ramadan kita di 11 bulan berikutnya. Itu intinya, sehingga sampai ke Ramadan yang akan datang. Nanti kita berikan waktu kepada anak-anak kita dan juga yang mau bergabung nanti dengan anak-anak, silakan. Sebelum itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita diterima, dimuliakan dan diberikan harapan-harapan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر نشهد بأنك أنت الأكبر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mirsa dimanapun anda berada, terima kasih atas perhatian. Langsung dari Masjid Al Ihsan, Pondok Timur Mas, Villa Jaga Setia, Greenview, wilayah Bekasi Selatan. Salam dari kami semua, dari jemaah masjid. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjaga negeri kita Indonesia tercinta dan menjadikan semua kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Allahu Akbar.